Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk kajian di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah akan kita sebutkan beberapa pelajaran-pelajaran yang luput dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan sebelumnya kita akan tanyakan beberapa faedah pada pelajaran yang terakhir kemarin. Di antaranya apa, Hamdan? Gak ada. Libur kemarin kan, gak ada pelajaran kan? Bilang aja kemarin gak ada pelajaran gitu. Ayah anak-anak di depan. Apa pelajarannya Wahyu yang terakhir kemarin? Di antaranya adalah bahwasannya husnul khotimah adalah bukti terbesar dan paling nyata tentang kebaikan seseorang selama ia hidup di dunia. Kalau seorang itu diberikan rezeki berupa mati dalam keadaan baik, itu sebagai bukti bahwasannya dia selama hidup dia itu baik. Walaupun mungkin amalannya nampak buruk, tapi hatinya pasti baik. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada orang buruk, dan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keburukan bagi orang baik. Itu. Maka husnul khotimah adalah bukti terbesar dan bukti paling nyata tentang jejak rekod rekaman hidup seseorang. Bukti yang paling nyatanya adalah dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi tidak mungkin memberikan kebaikan kepada orang yang buruk, dan juga tidak mungkin memberikan keburukan bagi orang yang baik. Husnul khotimah enggak mungkin diberikan kepada orang buruk, dan su'ul khotimah juga enggak mungkin diberikan kepada orang yang baik. Kalau diberikan husnul khotimah berarti dia orang baik, walaupun manusia mengira dia adalah buruk. Sebaliknya, apa sebaliknya, Zakaria? Sebaliknya, kebalikan dari ucapan tadi apa berarti? Lawan daripada husnul khotimah itu apa? Su'ul khotimah. Dia adalah apa? Bukti yang paling buruk atau pendustaan yang paling pahit terhadap jejak hidup seseorang. Apabila dia diberikan su'ul khotimah, maka itu maknanya adalah dia berhak untuk mendapatkan itu, dan selama hidupnya berarti dia adalah orang buruk, walaupun nampaknya mengamalkan kebaikan. Berarti ada yang salah, berarti ada yang gak beres dengan kebaikan yang dia lakukan. Nyatanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan su'ul khotimah. Kok enggak bisa ngeng gitu ya, Sid? Apa lagi? Kenapa? Kurang, juga kurang jreng gitu loh. Nah, kalau kurang keras tuh nanti saya capek. Tes. Tayyib. Itu diambil dari ucapannya Aisyah, "Tsumma qutila ba'da dzalika fi sabilillah." Dan bahwasannya apa? Husnul khatimah itu bertingkat-tingkat. Husnul khatimah itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi apa? Muhammad. Tingkat orang mati baik yang paling bagus apa? Mat Muhammad, apa Mat? Orang itu mati paling bagus mati apa? Mati apa? Mati syahid. Itu adalah husnul khatimah yang paling tinggi. Seseorang mati fi sabilillah. Maka ini adalah pujian bagi Sofwan ibn al-Mu'attal sekaligus persaksian double dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan persaksian secara kalamullah dengan ayat maupun dengan bukti di akhir hayat. Ini namanya persaksian dengan ayat dan juga dengan hayat. Hayat itu ya hidupnya seseorang. Apalagi pelajarannya, Abdillah? Bolehnya seseorang itu membersihkan dirinya atau meniadakan tuduhan dari dirinya apabila memang itu dibutuhkan. Itu dari ucapannya Sufyan bin Al-Attal, subhanallah walladzi nafsi biyadihi ma kashaftu min kanafi untha qattu. Apa maknanya ma kashaftu min kanafi untha qattu? Bahwasanya Sufyan belum pernah mendatangi perempuan sekalipun. Apakah beliau adalah seorang yang hasur? Ruli? Hasur itu apa? Enggak tahu atau enggak berani jawab? Jawab aja enggak apa-apa. Hasur. Hasur itu apa? Apa, Dul? Enggak bernafsu. Impoten. Hasur adalah impoten. Ini adalah persaksian dari atau sumpah dari Sofwan ibn al-Mu'attal, beliau enggak pernah mendatangi wanita sekalipun, apalagi sampai Ummul Mukminin. Wanita itu adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah selesai dari hadis yang panjang ini, sudah kita lewati selama hampir 20 berapa hari? Sudah berapa kali pertemuan? Sudah ke berapa ini, Zid? Nomornya sudah berapa di komputer? Ini ke-23. Ini adalah pertemuan yang ke-23 sekaligus insya Allah pertemuan yang terakhir untuk mengakhiri kajian di bulan Ramadan yang mulia ini. Adapun hadis-hadis setelahnya itu adalah sisa-sisa ucapan tentang Hasan dan juga yang lain. Sebenarnya di sana juga ada kisah yang lebih panjang menyebutkan juga tentang ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk orang yang pertama kali mengingkari tuduhan ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengar kisah ini dari istrinya. Istrinya membahas tentang tuduhan terhadap Aisyah ini. Maka Abu Ayyub marah dan mengatakan, "Subhanaka hadza buhtanun azim." Dan menasihati istrinya, jangan ikut berbicara dalam masalah ini. Dan membandingkan Aisyah dengan istrinya. Abu Ayyub berkata kepada istrinya, apakah kamu akan berbuat itu wahai Ummu Ayyub? Maka Ummu Ayyub mengatakan, saya tidak melakukan perbuatan zina. Seandainya saya tidak akan berzina. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, maka Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Kalau kamu saja seandainya pada posisi Aisyah ketinggalan pasukan, kamu tidak berzina, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih baik dari kamu. Maka beliau lebih aula untuk tidak berzina. Itulah ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu kepada keluarganya. Apabila kita melihat orang itu lebih baik dari kita, hendaknya kita itu husnudzon dan kita bandingkan dengan diri kita. Kalau diri kita saja enggak melakukan itu, maka apalagi orang yang lebih baik dari kita. Itu termasuk salah satu cara untuk menepis agar kita tidak terjatuh di dalam kedustaan terhadap orang lain, adalah mengukur dengan diri kita. Kalau orang itu nampaknya lebih baik dari kita, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ilmunya, itu tidak melakukan itu, maka kalau kita saja tidak melakukan itu, maka orang itu juga secara don, secara prasangka itu lebih untuk tidak melakukannya. Dengan itulah kita akan selamat. Dengan itulah kita akan selamat, yaitu membandingkan dengan diri kita. Itu adalah sebagian dari kisah yang luput dari ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dipuji. Maka setelah kita selesai dari hadis yang panjang ini, dan juga sudah kita lewati beberapa pelajaran, ratusan pelajaran, ratusan faedah selama kita membaca hadis ini, maka akan saya tanya, pelajaran apa yang kira-kira paling berkesan di hati antum, baik itu pelajaran yang saya sebutkan ataupun yang antum hasil antum renungan antum sendiri, hasil tadabbur, merenung dan juga memikirkan, meresapi hadis ini. Kira-kira apa pelajaran yang paling berkesan? Pak Pendi, apa? Tentang apa kira-kira? Dari perjalanan segini panjangnya, adakah kenangan yang terbaik, kenangan terindah di sepanjang perjalanan ini? Bahayanya menuduh. Bahayanya menuduh seorang mukmin bighairi haq, apalagi dia adalah orang yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Siapa lagi yang punya kesan terhadap pelajaran selama bulan Ramadan ini? Pak Agung. Berkata jujur, seorang muslim hendaknya berkata jujur. Ini diambil dari mana? Dari pelajaran yang mana? Dari perkataan Aisyah, dari jawabannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah seorang yang jujur apa adanya. Apalagi siapa yang memberikan pelajaran? Pak Anto, monggo. Seseorang jangan mengambil sikap atau jangan mengambil langkah sebelum ia menguasai atau memiliki ilmunya terlebih dahulu. Jadi jangan gegabah. Nah, Pak Heri, monggo. Hah? Maksudnya yang antum garis paling garis bawahi dari seluruh pelajaran ini apa gitu loh. Kesan yang paling mendalam. Siapa lagi yang ingin mengutarakan kesannya? Kamu dua apa tuh? Ini kita free waktunya ini, enggak ada pelajaran ini kalau enggak tanya ke antum ini. Gantian. Gantian, maksud saya terus yang ceramah, gantian. Diam kelihatan cupu, sekali bergerak ceramah dan menulis buku, nah, gitu loh. Itu sangar namanya. Diam kelihatan cupu, sekali bergerak ceramah, nulis buku. Enggak ada. Yang paling semuanya berkesan. Apa yo? Ini tipe-tipe laki-laki yang sulit mengutarakan perasaannya ini. Kesulitan. Padahal banyak ya kan di hatinya kan yang mau diutarakan. Tapi lisannya kaluh. Apa Dan? Kau Dan? Nah, pelajarannya adalah seseorang itu tidak akan jatuh, tidak akan binasa kalaulah tidak dengan perbuatannya sendiri. Tidak akan kamu bisa menjatuhkan orang lain. Semuanya masing-masing dari kita hanya akan jatuh dengan ulah perbuatannya sendiri. Asanta. Apalagi Daniel? Malik. Apalagi? Asanta, kesalahan di masa lalu ini hendaknya kita jadikan pendorong untuk memperbaiki masa depan kita. Kelamnya masa lalu, hitamnya masa lalu, ini hendaknya kita jadikan sebagai pemicu dan juga pemacu. Apa bedanya pemicu dengan pemacu? Apa bedanya pemicu dengan pemacu? Belajar bahasa Indonesia. Apa li? Pemicu itu apa li? Apa mam? Pemicu itu apa mam? Kok gak ngerti piye? Pemicu bom. Pemicu apa, Ris? Masa gak ngerti rek pemicu, gak ngerti pemicu. Lah terus aku nek ngomong-ngomong masa nganggo basa planet masukan. Pemicu itu apa pemicu itu? Jar. Pemicu apa Dan? Yang membuat ada itu namanya pemicu. Pemicu yang membuat ada itu namanya pemicu, penyebab, pemicu, yang memicu masalah. Kalau yang pemacu, pendorong, asanta itu loh, pemicu dan pemacu. Itu namanya jinas. Pemicu itu adalah yang menyebabkan, yang membuat ada. Pemacu itu yang memacu, pacuan, dipacu, didorong, dikuatkan. Kelamnya masa lalu hendaknya kita jadikan sebagai pemicu dan juga pemacu untuk gemilangnya masa depan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, disebabkan karena salah dalam mengucapkan ini, beliau akhirnya bertekad untuk memperbaiki masa depannya. Bertekad untuk memperbaiki masa depan. Karena lembaranku kelam di masa lalu, maka aku akan bertekad untuk menjadikan dan meraih masa depan yang gemilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya memang seperti itu seorang mukmin. Ahsanta barakallahu fiik. Apalagi? Abdillah. Pelajaran yang paling berkesan dalam hatimu, enggak perlu mikir orang lain, wong namanya paling berkesan menurutmu kok. Jangan enggak akan salah, enggak akan tak salahkan. Hendaknya kita mengalah dan mengorbankan kepentingan pribadi kita demi kepentingan dakwah. Diingat ya Dil, ini adalah faedah yang paling berkesan bagi kamu, nanti kamu insya Allah kalau megang dakwah, kamu insya Allah harus ingat itu. Kamu harus mengorbankan kepentingan pribadimu demi kepentingan dakwah. Diingat. Ini sebagai THR. Ya, ini THR dari saya. Diingat itu. THR dari pelajaran kita, tunjangan hari raya kita, itu faedah yang berharga. Apalagi Zim, apa Zim kamu Zim? Saya apa mau? Terlalu puitis. Ahsanta. Tidak semua hari yang kita jalani itu cerah dengan matahari yang terang, tapi kadangkala mendung tebal dan juga kabut yang gelap itu menyelimuti. Tapi percayalah, di setiap adanya mendung yang gelap dan derasnya hujan yang mendera, pasti akan ada pelangi, ya Zim, yang berwarna-warni dalam hidupmu. Diambil dari mana ini? Hah? Dari Misto. Kenapa? Misto, orang baik tapi terjatuh dalam kesalahan. Itu bisa diambil dari kisahnya Aisyah, perjalanan hidup Aisyah, perjalanannya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi dan diselimuti oleh mendung-mendung tebal. Diselimuti dengan ujian dan badai. Tapi setelah itu akan ada pelangi yang indah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti mendung tebal selama sebulan lebih. Dingin menjadikan sukma itu menggigil. Sifat dingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sebulan lebih kepada Aisyah. Ini tentu Aisyah itu akan menjadi enggak enak. Rumah tangganya terasa dingin. Enggak ada rasanya, enggak ada kehangatan selama sebulan lebih. Karena disebabkan tuduhan dan juga badai yang menerpa. Tapi lihat, apabila semua itu dijalani dengan penuh kesabaran, yakinlah pasti akan ada pelangi yang indah. Di sini adalah baroah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah pelanginya. Itulah keindahan yang muncul setelah badai menyelimuti. Ahsanta barakallahu fik. Apalagi Abu Musa. Monggo kesannya. Apa itu? Naam. Iya. Yang kedua, tengahan. Ayo sebutkan aja monggo. Sifat idlal dari seorang wanita. Ya. Yang pertama kata akhuna Abu Musa hafizahullah taala, ada beberapa pelajaran yang berkesan. Yang pertama adalah sifat idlal dari seorang wanita ini kadang bikin gemes ya. Ya, ngambek-ngambek manjanya itu yang bikin. Naam, terus lanjut. Nah. Sebentar, tak tarikan dulu ya. Dan juga faedah yang paling berkesan dari Al-Akhuna, dari Akhuna Abu Musa, adalah ujiannya seorang da'i, betapa beratnya menjadi seorang da'i. Dan ini nanti kalau kalian sudah mencoba untuk berdakwah, pasti akan merasakan. Yang pertama, mulai dari talaqqi, mulai dari mengambil ilmu itu sudah berat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru dapat wahyu aja sudah berat. Jadi seorang da'i itu berat. Mulai dari belajarnya itu berat. Dari mengambil ilmu itu sudah berat. Talaqqinya itu berat. Terus nanti berat yang kedua itu secara mengamalkan. Akan ada ujian, rintangan, gangguan. Dari keluarga, dari orang lain, dari semuanya itu berat. Seorang da'i. Tapi kuncinya apabila semua itu dilakukan dengan yakin bahwasanya pertolongan dari Allah akan dekat dan juga inna ma'al usri yusra, itu insya Allah semuanya akan bisa dilalui. Terus Abu Musa. Apa lo? Tawa aja apa? Apa lagi? Gak nosing lucu kok. Apa lagi? Itu sudah tadi. Yang saya sarikan tadi ada yang kurang. Nah, apa namanya, semuanya dihadapi dengan ilmu. Semuanya dihadapi dengan ilmu. Makanya itulah ya ikhwan, pentingnya ilmu. Dengan ilmu itu akan menjagamu. Ilmu itu akan membimbingmu. Ilmu itulah yang akan mengarahkan langkah-langkahmu. Baik kau itu da'i, kau itu seorang murid, seorang apapun kamu, ilmulah yang akan membimbingmu. Nah, apalagi ya Musa? Sudah cukup. Nah, jazakallah khairan. Itulah pelajaran yang berkesan menurut Akhuna Abu Musa. Apalagi siapa yang mau memberikan kesan? Mas Nopal. Mas Ahsan, kalau hendaknya menjadi orang tua itu hendaknya seperti Abu Bakar dan Ummu Ruman. Nah, keduanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang mendidik anaknya dengan baik dan juga memberikan yang terbaik untuk anaknya. Itu Mas Nopal. Ada lagi? Nah, siapa lagi monggo? Pak Faiz. Gimana Pak Faiz? Nah, kata Huna Pak Faiz, pelajaran yang berkesan adalah dengan adanya fitnah dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adanya badai, adanya keributan, adanya kerenggangan, semua itu akan menjadikan seorang itu dibedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk, mana orang yang berilmu, mana yang tidak. Maka itu ya ikhwan, dan fitnah itu pasti akan terjadi. Fitnah itu pasti akan terjadi. Maka bersiaplah. Gak mungkin hari-hari kita akan senantiasa berjalan damai. Suatu hari akan terjadi fitnah. Maka bersiaplah. Siapkanlah ilmu, siapkanlah pegangan, siapkanlah pedoman untuk menghadapi gempuran-gempuran yang sangat kelam dan juga mencekam. Monggo, siapa lagi? Pak Utari. Ini waktunya bapak-bapak untuk apa namanya, curhat. Monggo. Pertemuan dari awal sampai akhir rata-rata semuanya adalah istimewa. Masa gak ada yang istimewa? Yang sangat istimewa. Apa lagi? Pak Musin monggo. Kesannya atau apa antum punya faedah tentang pelajaran dari kisah ini? Semuanya berkesan. Naam Ahsanta. Oh gitu, naam. Iya, iya. Pak Musin ingin menyampaikan sebuah pesan. Yang atas kan? Coba yang dalam matikan coba. Sekarang apa enggak? Kalau dalam mati, luar hidup gitu. Oh gitu. Oh, gitu. Tapi ini kalau ini luar hidup. Yakin? Kalau enggak tanggung jawab ya. Bahwasanya pelajaran yang paling berkesan adalah huru-hara yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Dan bahwasanya itu terjadi di zaman para sahabat. Maka hal itu juga kerap terjadi di tengah-tengah kita. Maka pelajarannya adalah hendaknya kita mengambil pelajaran dari huru-hara tersebut dan juga sebagai jawaban terhadap orang-orang yang kadang mempermasalahkan wong sesama salafi kok ribut, sesama berjubah kok geger, sesama ahlussunnah kok rame saja. Jadi jangan kaget ya ikhwan, itu sudah biasa. Namanya manusia punya hawa nafsu, syaitan akan sengaja, akan terus gencar menanamkan permusuhan di tengah-tengah kita. Jadi orang kalau bilang salafi kok geger terus itu sebenarnya gak paham siroh, gak paham sejarah. Bukan hanya di zaman sahabat, ya sampai zaman tamadhub. Sampai di zamannya para a'immah arba'ah, sampai zaman tamadhub. Yang namanya fanatik golongan itu ya sudah sangat membumi dan juga sudah sangat lekat sekali yang namanya tamadhub. Apalagi kalau nanti Syafi'i ketemu Hambali, ketemu Hanafi, ketemu. Ini sudah sejak zaman dahulu. Jadi kita gak perlu bingung dengan adanya perselisihan itu. Yang penting kita itu berusaha mencari mana yang benar, gitu aja. Kadang orang itu hanya dengan sebatas adanya perselisihan, dengan sebatas adanya pertengkaran, itu kemudian menjadikan dia malah malas untuk mencari kebenaran. Lak kuali, kebalik itu sikap seperti itu. Justru dengan adanya pertikaian, justru dengan adanya pertengkaran, itu seharusnya seseorang itu semakin giat untuk mencari bekal dan juga mencari kebenaran. Bukan malah kemudian, salah kabeh. Nah, akhirnya gitu. Kalau orang itu lemah, sebatas adanya pertengkaran, sebatas adanya perselisihan, itu sudah membuat dia jemuh kepada semua. Dan itu salah. Enggak gitu. Sebagaimana kita mensikapi huru-hara antara Aus dan Khazraj, kita cari mana pendapat yang benar, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, kita telusuri biar kita bisa ambil pelajarannya. Bukan kemudian, wong Aus be Khazraj opo sak konco tukaran. Ini namanya pendapatnya orang loyo, orang polio. Enggak punya kekuatan, enggak punya azam di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian, Pak Musin ya. Nah, jazakallahu khairan. Bagus sekali, ikhwan. Apalagi faedahnya? Siapa yang punya unek-unek segera dikeluarkan. Cara kirim monggo. Ada sesuatu yang ingin diucapkan? Apa itu? Hasan tabarakallahu fiik. Keikhlasan seseorang akan bisa diketahui salah satunya dengan akhir hayatnya. Maka akhir hayat kita lah ikhwan. Kita sekarang jangan buru-buru memuji diri kita, jangan buru-buru pesimis dengan nasib kita. Jadikanlah waktu, jadikanlah akhir hayatmu sebagai hal yang memujimu atau mencelamu, itulah akhir hayat kita nanti yang akan mendeskripsikan kita. Akhir hayat kita lah pada akhirnya yang akan mendefinisikan siapa kita. Bukan ijazah, bukan juga pujian manusia, bukan gelar, bukan titel, bukan juga banyaknya pengikut, tapi akhir hayat yang akan pada akhirnya akhir hayatlah yang akan mendeskripsikan dan juga mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Hasan tabarakallahu fik. Apalagi? Monggo yang punya, siapa terserah. Dari balang bapak-bapak, Pak Ari monggo. Naam. Naam, sebaik-baiknya orang, dia pasti akan terjatuh. Sebagaimana ucapan para salaf, likulli jawadin kabwa. Setiap bagi setiap kuda yang hebat itu pasti pernah tersungkur. Maka untuk menilai seseorang hendaknya di lihat dari sisi banyak baiknya dan dia siap untuk memperbaiki diri. Jangan dilihat hanya dari satu kesalahan yang pernah ia lakukan. Naam barakallahu fik. Monggo, yang lain lagi. Mumpung masih ada 20 menit. Pak Salman. Ahsan tabarakallahu fik. Salah satu pelajarannya adalah sifat tawaduk seorang kepala keluarga, di mana ia siap untuk mengoreksi dan juga menerima kesalahan-kesalahan, saran-saran, kritikan-kritikan terhadap keluarganya. Ini lebih berat ya, Ikhwan. Kritikan terhadap keluarga kita kadang lebih berat daripada kritikan terhadap kita sendiri. Kita saja kadang dikritik, kadang enggak mau, apalagi kritikan terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, itu kadang lebih berat. Maka seseorang hendaknya tawaduk, merendah, sebagaimana ia juga siap untuk dikritik, hendaknya juga siap menerima kritikan terhadap keluarganya, anak, istri, dan juga kerabat semuanya. Monggo, Paulum ada? Sebagaimana Isa mengambil Ahsan tabarakallahu fik, yaitu apabila dari Pak Ulum, apabila dari kalangan manusia sudah enggak ada lagi yang bisa kita harapkan untuk percaya kepada kita, untuk mendengar ucapan kita, untuk memberikan dukungan kepada kita, maka masih ada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang menjadikan Allah sebagai awal dan juga akhir, menjadikan Allah sebagai awal dan akhir, sebagai pendukung, sebagai satu-satunya harapan di awal dan juga di akhir. Itu 6. Hasan tabarakallahu fik. Pelajarannya bukan hanya menjadikan Allah di awal, dan juga bukan hanya menjadikan Allah di akhir, tapi juga awal sampai akhir hanya Allah lah satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai as-somad, sebagai sandaran dan juga sebagai gantungan dalam hidup ini. Demikian. Nah, yang lain? Coba, Pak Mikdad. Dari Pak Mikdad, bahwasannya wajibnya bagi kita untuk menyatukan kata di dalam mendukung kebenaran, di dalam membela dakwah, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus satu kata, karena kalau kita enggak satu kata, itu bukannya kita itu malah mendukung, tapi malah kita nanti yang menjadi batu sandungan, sebagaimana perbuatannya sahabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu wa afa'an. Naam, ada lagi? Monggo Pak Dadang, enggak usah saya sebut namanya, langsung ngacung gini aja, yang mau yang punya langsung ngacung aja. Sifat enam Monggo. Taib, saya sebutkan dulu ya, bagi Pak Dadang, pelajaran yang paling berkesan adalah sifat adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dari awal sampai akhir beliau adalah orang yang siap untuk menerima apapun hukum Allah Subhanahu wa taala. Siap apapun yang menimpa keluarga beliau, beliau siap untuk menindaknya sesuai dengan peraturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi? Nah. Tentang masalah ta'adud, nah. Masalah ta'adud. Yang paling berkesan menurut Pak Dadang, Kak Dijiwer nanti kan di rumah kan? Nanti takutnya sampai rumah terus bukan dhewe bi. Oh iya ya, nah. Sikasisane ketokno kan. Adalah maslahat dari ta'adud. Keutamaan dan juga maslahat, manfaat dari adanya ta'adud, di mana sampai Allah Subhanahu wa taala mengorbankan atau membolehkan menutup dari perselisihan para wanita, semua itu adalah demi karena besarnya maslahat ta'adud. Ikhwan. Nanti insyaallah kalau masalah ini nanti kita kupas luas lagi kalau saya jadi nulis buku. Tapi itu pada dah. Naam, hasan tabarakallahu fiik. Ada yang lain? Siapa yang belum? Pak Muslim? Nah, keutamaan untuk mengakui kesalahan dari Pak Abu Muslim. Keutamaan untuk mengakui kesalahan dan keutamaan-keutamaannya, semua itu akan menggiring manusia kepada jalan yang terbaik. Jujur saja, itu adalah termasuk kesan pertama saya dari hadis ini. Apa yang pernah berkesan di hati Pak Muslim, itu adalah kesan pertama saya ketika membaca hadis ini dahulu. Sehingga itulah yang saya ingat terus. Dan alhamdulillah, itulah yang saya jadikan bekal dalam hati saya ketika saya salah. Dengan berat ataupun ringan, insya Allah saya akan siap untuk mengaku. Kalaupun gak langsung ngaku, saya butuh waktu untuk memikir secara jernih dan besok atau lusa saya akan mengaku. Itulah salah satu pelajaran yang paling berkesan dulu ketika saya awal kali membaca hadis ini, yaitu mengakui kesalahan. Ucapan Rasulullah, ya Aisyah, in kunti almamti bidzambin. Itu. Naam, barakallahu fikum. Ada lagi? Pak Dedi? Hendaknya Allah menjadikan ujian, nah, ahsan tabarakallahu fiik. Menurut Pak Dedi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala atau segala aspek kehidupan ini sebagai ujian. Baik itu harta, baik itu keluarga, anak, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Ada yang lain sebelum saya tutup atau dengan saya sebutkan beberapa fawaid? Iki nek gak mari kok tak lanjut meneh sesuk, gak sido ruya kok. Ada yang lain? Kalau saya enggak bisa mengungkapkan enggak apa-apa, ini mau tak saya bukukan insyaallah. Kalau sampean ini yang kesempatan setahun sekali cuma ngomong ini, monggo. Sifat kalau menurut Pak Heri, sifat sportif walaupun sesama madu. Lah sesama madunya ini urung ono Pak Heri. Ayo golek sik. Biar bisa membuktikan sportivitas sesama madu. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Ada yang lain? Pak Yatno? Apa? Ad-dinu? Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah ketulusan. Agama ini adalah nasihat. Wes, selesai? Semuanya? Saya tunggu. Masih ada yang pengen ngutarakan, ngangkat tangan. Tak ada lagi kok ini sih. Di scan satu persatu dulu. Gak ada yang angkat tangan? Abu Radit mungkin? Siapa lagi? Taib Ikhwan. Kalau tidak ada, maka berikut ini beberapa faedah yang luput. Dan juga mungkin itu termasuk pelajaran-pelajaran yang paling penting dari kisah ini. Di antaranya adalah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menggambarkan dan juga membuktikan akan besarnya keutamaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak enggak usah rame, sebagian aja. Keutamaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. Inilah pelajaran yang Allah ulang-ulang dalam ayat walaula fadlullahi alaikum warahmatuh 4 kali. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Ada 4 tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkit semua ini adalah karena semata-mata keutamaan dari Allah, kasih sayang kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya. Jadi kisah ini semuanya ini mencerminkan dan juga membuktikan kepada kita betapa besar keutamaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, baik yang mukmin maupun sampai munafikin. Baik yang mukmin sampai munafikin. Perhatikan, jangan sibuk dengan makanan. Adapun kepada kaum mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, kepada Aisyah juga sudah jelas keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kaum mukminin yang lain, bahkan ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersalah dari kalangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat, memiliki kemuliaan yang sangat besar kepada orang-orang yang bersalah, Mistah, Hasan bin Thabit, kepada Hamnah bintu Jahash. Mereka semua kebagian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diampuni dosa-dosa mereka dan dimaafkan. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana bayangkan kalau seandainya dalam hidup ini kita itu ditakdirkan bersalah kemudian gak ada kesempatan untuk minta maaf. Bayangkan apa jadinya kalau seandainya kita ini hidup kemudian kita akan bersalah dan tidak ada kesempatan untuk meminta maaf, maka kita akan binasa. Maka itu adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dijadikan hidup dan kamu bersalah, kemudian dikasih kesempatan untuk meminta maaf, kemudian dimaafkan dan diterima maafmu. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup, dikasih kesempatan untuk bersalah, terus dikasih kesempatan untuk minta maaf, dikasih waktu untuk bertaubat, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari mana lagi kita mencari kalau enggak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa huwa allazi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Karena itu dalam beberapa ayat tentang teguran ini Allah mengulang-ulang keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah karena semata-mata kemuliaan dan juga rahmat besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada munafikin, apa coba di sini? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada munafikin. Apa kira-kira rahmat Allah kepada munafikin di sini? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada munafikin di sini adalah berupa teguran. Bahwasanya mereka sudah berkali-kali gagal, berkali-kali kalah, berkali-kali tidak berhasil menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok gak tobat-tobat? Kegagalan itu pelajaran, ikhwan. Kegagalan itu pelajaran. Gagalnya upaya kita di dalam berbuat kejahatan itu sebenarnya adalah teguran dari Allah. Dang tobat le, dang tobat. Kamu itu sudah gagal berkali-kali menjatuhkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah Allah katakan, Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Allah menegur orang-orang munafik. Kok mereka itu enggak lihat? Mereka itu setiap tahun itu diuji, sekali ataupun dua kali mesti gagal. Mesti orang munafik itu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kegagalan, dibongkar, dikasih tahu semua makar-makar mereka. Setahun itu paling enggak sekali atau dua kali. Lah kok Wala hum yatubu wala ya fala yatubuna wala hum yadhakkarun. Mereka kok enggak tobat, kok enggak ingat. Wis dikasih berkali-kali gagal. Maka kisah Ifak ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keinginan dari Allah Subhanahu wa taala iradatan syar'iyatan kepada munafikin supaya mereka itu ndang tobat, berhenti dari nifak mereka, berhenti dari perbuatan jahat mereka, berhenti dari makar buruk mereka. Kok enggak tobat-tobat? Ini betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kitanya saja yang tidak menyayangi diri kita sendiri. Maka pelajaran terbesar menurut saya atau di dalam hati saya dalam kisah ini adalah betapa besar kasih sayang dan juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua lapisan kaum mukminin dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang kafir, yang mukmin, semuanya kena keutamaan Allah. Semuanya hendaknya mengambil pelajaran dari kisah ini. Demikian juga pelajaran yang berkesan dalam kisah ini adalah daruratun nas, butuhnya secara darurat manusia itu kepada syariat. Ini bayangkan kalau seandainya kita enggak ada syariat, manusia bebas nuduh. Manusia bebas menjatuhkan orang tanpa ada bukti. Kemudian manusia bebas menghukum. Bagaimana seandainya hidup kita ini tanpa syariat? Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, syariat ini kita butuhkan secara darurat. Bagaimana kewajibannya orang nuduh? Bagaimana kewajibannya orang menghukum dari tuduhan? Bagaimana mensikapi? Semua ini diatur oleh syariat. Yang menjadi bukti bahwasanya hidup ini akan gelap gulita tanpa adanya syariat. Syariat adalah cahaya bagi kehidupan. Tanpanya kehidupan ini akan gelap gulita. Tema ini nanti insya Allah akan kita lanjut di khutbah Id. Anak-anak ditunjuk oleh Ustaz Abu Mas'ud untuk khutbah Id. Maka nanti insya Allah kita akan bicarakan tema ini. Betapa indahnya dan juga syariat ini adalah cahaya. Maka syariat ini adalah cahaya bagi kehidupan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan surat An-Nur sebagai surat cahaya. Karena kandungan surat An-Nur dari bimbingan-bimbingan adab di dalam berkumpul, berijtima, mulai dari di situ bagaimana adab dalam menuduh orang, bagaimana cara menghukum orang, bagaimana cara salam, bagaimana cara ghadul basor, bagaimana cara laki-laki kepada wanita, bagaimana hukum istidzan. Itu antum baca surat An-Nur, niscaya hatimu akan diterangi, dipenuhi oleh cahaya. Surat An-Nur adalah benar-benar cahaya sebagaimana namanya. Bacalah dan resapilah dan amalkan, niscaya hidupmu akan penuh dengan cahaya. Bagaimana bersikap dengan orang, bagaimana bersikap kepada wanita, ghadul basor, menundukkan pandangan, ifah, dan yang semisalnya. Itu ya kawan. Dalam kisah ini juga terdapat keutamaan ifah, yaitu menjaga diri dari keburukan. Dan bahwasanya itu adalah termasuk yang paling berharganya yang dimiliki oleh seseorang kalau punya ifah, harga diri. Tidak terjatuh dalam maksiat, menjaga diri. Mahal gitu loh, harga diri kita itu mahal. Maksiat itu murah. Ngapain kita lakukan? Dulu ada seseorang ditawari untuk berzina dengan wanita, dia enggak mau. Karena itu adalah kemurah. Itu adalah murah. Murah sekali. Kalau kita itu sampai berzina dengan wanita, ini berarti diri kita ini murahan. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah sebagai ahsan takwin, ciptaan makhluk yang terbaik. Kok mau kita jatuhkan menjadi asfal safilin? Gak selesai tau. Saya akhir ini faedah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup kisah ini dengan ayat bara'ah al-khabithatu lil-khabithin. Wal khabithuna lil khabithat, orang-orang yang buruk dari kalangan wanita itu akan itu pantasnya buat orang-orang yang buruk dari kalangan laki-laki. Maka usahakanlah untuk memperbaiki diri dan mencari jodoh yang baik, karena pada akhirnya nanti kita semua akan mendapatkan jodoh yang setara dengan kita. Kalau kita orang baik, insyaallah kita akan mendapatkan jodoh yang baik. Kalau kita orang buruk, maka al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Walaupun ayat itu sebenarnya lebih luas, tapi waktunya enggak cukup untuk mensyarah semuanya. Dan kemarin bara'ahnya Aisyah, tingkat pembebasannya Aisyah adalah tingkat pembebasan tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada tingkatannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibebaskan oleh Allah dengan apa? Dengan persaksian orang yang bersaksi ya toh, dengan argumen. Kalau dicobek dari belakang berarti Nabi Yusuf benar, kalau dari depan Nabi Yusuf salah. Itu pembebasannya. Dan juga Allah bebaskan Nabi Yusuf dengan pengakuan para wanita, ngaku bahwasanya Nabi Yusuf gak bersalah. Itu masih tinggi pembebasannya Aisyah. Karena pembebasannya Aisyah itu langsung dengan kalamullah, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, dengan persaksian Allah. Bukan dengan persaksian manusia. Maryam dengan persaksian Isa. Nabi Yusuf dengan persaksian orang yang bersaksi, tapi Aisyah dalam kasus ini lebih tinggi, dibebaskan oleh Allah langsung dengan kalamullah, dengan kalamnya Jalla wa ala. Adapun masalah had kemarin apakah semuanya jadi dicambuk, ini perselisihan ikhwan, ini perselisihan. Kemarin saya katakan 3 orang dicambuk dan Ibnu Salul enggak dicambuk. Ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan semuanya enggak ada yang dicambuk karena semuanya sudah dimaafkan sama Aisyah dan juga sama Sofwan. Ada yang mengatakan semuanya dicambuk, bahkan Ibnu Salul juga dicambuk. Dan ada yang merinci tadi 3 dicambuk, Ibnu Salul enggak dicambuk. Itu perselisihan para ulama. Itu ikhwan mungkin beberapa pelajaran yang sebagainya ada yang saya tinggal. Dan semoga pertemuan kita di selama bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, nanti malam adalah malam 29 dan itu adalah kesempatan terakhir kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Nanti malam adalah pertarungan terakhir, the last fight. Jadi tolong digiatkan lagi, dikerahkan seluruh tenaganya untuk perpisahan terindah dengan bulan Ramadan. Karena besok belum tentu ada lagi terawih. Besok belum tentu ada terawih. Maka nanti malam adalah malam terakhir secara kasat mata bagi kita. Dan juga masih bisa diharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena seandainya yang kita cari sudah kita dapat. Seandainya yang kita cari berupa Lailatul Qadar belum kita dapatkan. Maka sepatutnya tidak pulang sebelum tumbang. Kalau seandainya yang kita cari sudah kita dapatkan, maka tidak pantas bagi seseorang setelah diberi lantas pergi. Kamu sudah dapat Lailatul Qadar, besoknya terus gak terawih. Enggak ono. Orang baik itu setelah diberi itu di situ duduk dan juga berbuat baik, balas. Bukan setelah dikasih kebaikan langsung pergi, itu bukan orang baik. Maka seharusnya kita kalau tahu kita sudah dapat malam Lailatul Qadar, seharusnya besoknya tambah semangat lagi sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan. Maka tidak ada alasan untuk berhenti di sini. Sampai tetes darah penghabisan sampai terakhir. Kalaupun ada malam 30 kita terawih, berangkat bismillah budal. Ibaratnya kamu dikasih 10 kunci. Kamu enggak tahu mana di situ kunci yang bermanfaat, mana kunci yang berhasil. Pokoknya ada salah satu dari kunci itu. Kamu ambil semua atau kamu pilih salah satu? Kamu enggak tahu itu yang mana. Tentu diambil semua. Timbang gratis. Diambil semua aja. Kalau kita ambil salah satu, jangan-jangan kita salah. Maka dalam mencari Lailatul Qadar juga seperti itu. Dan THR terbesar adalah Lailatul Qadar. Seperti beramal 84 tahun. Maka jangan cuma sibuk cari THR. THR terbesar itu adalah Lailatul Qadar. Semoga apa yang sudah kita sampaikan selama sebulan ini bisa membawa takwa, menambah takwa kepada kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan bengkel, bulan perbaikan. Maka jangan ngira dengan hari raya kemudian kita selesai salah. Ibaratnya yang motor yang keluar dari bengkel, masa tambah pecat? Masa ada kendaraan keluar dari bengkel malah rusak? Itu kalau enggak kendaraan rongsok, manusia butut, manusia sowa. Maka seharusnya seorang mukmin keluar pergi dari bulan Ramadan ini bertambah baik. Itu ikhwan pesan saya. Dan kalau ada salah dari ucapan dan juga keburukan dalam sikap selama kita bertemu di bulan Ramadan ini, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pelajaran kita ini bermanfaat dan doakan saya bisa istiqomah, dan kita saling mendoakan bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Maka mintalah banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala.